Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud tanda-tanda kiamat adalah rentetan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Dan dikabarkan bahwa tanda-tanda tersebut bagaikan butiran-butiran marjan yang diikat pada sebuah tali, di mana tali tersebut terputus, lalu jatuhlah butiran marjan itu, kemudian diikuti butiran berikutnya. Begitulah tanda dari hari kiamat, di mana tanda yang satu terjadi, maka tanda yang lain akan muncul menyertainya. Dan ada juga tanda yang kemunculannya bersamaan. Begitulah gambaran dari rentetan terjadinya hari kiamat. Nah, pendengar, ketika tanah Arab kembali hijau, dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai, maka inilah salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Sekarang, tanda tersebut belum terjadi. Namun yang wajib bagi setiap muslim adalah meyakini bahwa hal tersebut pasti terjadi. Karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharu." Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Seperti kita ketahui, pendengar, bahwa tanah Arab merupakan padang pasir yang tandus dan tidak berair sedikit pun, serta tidak ada sedikit tumbuhan, dan kebanyakan airnya berasal dari sumur dan juga air hujan. Namun, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, negeri-negeri Arab kelak akan dilimpahi dengan air yang banyak, sehingga mengalirlah beberapa sungai tumbuh di atas tanahnya berbagai macam tumbuhan, sehingga menjadi padang rumput, kebun-kebun, dan hutan-hutan. Mengenai hal ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an telah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Tabuk, yang artinya, "Sesungguhnya kalian insyaallah akan mendatangi mata air Tabuk esok hari, dan sesungguhnya kalian tidak akan mendatanginya sehingga siang sudah meninggi, yakni waktu duha. Barang siapa dari kalian mendatanginya, maka janganlah ia menyentuh airnya sedikit pun hingga aku tiba." Mu'adz berkata, "Akhirnya kami datang, dan ternyata ada dua orang yang telah mendahului kami. Mata air itu bagaikan tali sandal yang mengucurkan sedikit air." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua orang tersebut, "Apakah kalian berdua telah menyentuh sedikit dari airnya?" Keduanya menjawab, "Ya, benar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerca keduanya dan mengatakan berbagai hal kepada keduanya. Mu'ad berkata, kemudian mereka menyiduk air dari mata air sedikit demi sedikit, sehingga air tersebut terkumpul di suatu wadah. Mu'ad berkata, akhirnya Rasulullah SAW mencuci kedua tangan juga muka di dalamnya. Lalu beliau mengembalikan air tersebut ke dalam mata air. Kemudian mata air itu memancarkan air dengan melimpah sehingga semua orang bisa memakainya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, hampir saja, wahai Mu'adz, seandainya umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat tempat ini dipenuhi dengan kebun-kebun. Kemudian pendengar, di antara tanda-tanda kiamat adalah binatang buas berbicara dengan manusia. Benda-benda mati berbicara dengan manusia dan mengabarkan apa yang terjadi ketika dia tidak ada. Juga berbicaranya sebagian anggota badan, seperti halnya paha yang mengabarkan seorang laki-laki terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya ketika tidak bersamanya. Semua keanehan tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya seekor serigala mendatangi seorang penggembala domba. Lalu serigala tersebut mengambil seekor domba darinya. Kemudian penggembala itu merebut secara paksa dombanya dari terkaman serigala. Serigala itu lalu naik ke tempat yang tinggi. Dia duduk dan menggerak-gerakkan ekornya. Dia berkata, engkau sengaja mengambil rezeki secara paksa, padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikannya kepadaku. Orang tersebut berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Seekor serigala dapat berbicara. Serigala itu berkata, yang lebih aneh lagi adalah seorang laki-laki yang berada di kebun-kebun kurma di antara dua perkampungan akan mengabarkan kepada kalian segala hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi setelah kalian. Kemudian penggembala tersebut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. Beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Hampir saja seseorang keluar lalu dia tidak kembali sehingga kedua sandalnya dan cambuknya berbicara kepadanya tentang sesuatu yang dilakukan oleh istrinya di saat ia tidak hadir. Dalam riwayat yang lain pendengar, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia dan binatang-binatang buas berbicara. Ujung cambuk berbicara dengan pemiliknya. Demikian pula tali sandalnya. Dan pahanya memberitakan kepadanya apa yang dilakukan oleh istrinya saat suaminya tidak hadir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian pendengar, tanda-tanda kiamat yang akan terjadi juga adalah sungai Furat menampakkan timbunan emasnya. Hal tersebut berdasarkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La taqumu as-sa'ah hatta yahsiru al-furatu 'an jabalin min dhahab yaqtatilun nasu 'alayhi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'ah wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alla akunu ana alladhi anju. Tidak akan tiba hari kiamat hingga sungai Furat menampakkan timbunan emas, manusia saling membunuh karenanya. Dari setiap 100 orang terbunuh 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, semoga akulah yang beruntung mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dalam suatu kesempatan pernah berkata, senantiasa manusia berbeda-beda lahirnya di dalam mencari dunia. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja sungai Furat kering dan menampakkan timbunan emas. Barang siapa mendatanginya, maka janganlah ia mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang datang ke sana untuk mengambilnya karena akan memicu timbulnya fitnah, pembunuhan dan juga pertumpahan darah. Selanjutnya pendengar, tanda-tanda yang berikutnya adalah banyaknya kematian yang mendadak. Ini adalah kejadian yang bisa kita saksikan pada zaman sekarang, di mana banyak orang yang mati secara tiba-tiba. Sebelumnya, kita melihat seseorang berada dalam keadaan sehat dan bugar. Kemudian ia mati secara tiba-tiba. Masyarakat zaman sekarang mengistilahkannya dengan serangan jantung dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang berakal hendaklah selalu berhati-hati terhadap dirinya, kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datangnya kematian secara mendadak. Mengenai dengan tanda ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faj'ah, yang artinya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyak terjadi kematian mendadak. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat lainnya adalah dahsyatnya cobaan yang menimpa manusia, sehingga kematian adalah salah satu hal yang diharapkan. Keadaan seperti ini digambarkan oleh Rasulullah dalam sanadnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladhi nafsi biyadihi la tadhabud dunya hatta yamurrur rajulu ala al-qabri fayatamarragu alaihi wa yakulu ya laytani kuntu makana sahibi hadzal qabri wa laysa bihi ad-dinu ila al-bala. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini tidak akan lenyap hingga seseorang melewati kuburan lalu ia berhenti padanya dan berkata, andai kata aku berada di tempat penghuni kuburan ini. Dia mengatakan ini bukan karena agama, tetapi karena dahsyatnya cobaan. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya cobaan di zaman tersebut, hingga manusia lebih memilih kematian demi terlepas dari cobaan. Bahkan pada puncaknya kesengsaraan dan kepedihan manusia semakin bertambah-tambah, sehingga manusia mengharapkan kedatangan Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman di mana mereka mengharapkan kedatangan Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman di mana mereka mengharapkan kedatangan Dajjal. Huzaifah radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan, karena apa hal itu terjadi? Beliau menjawab, karena kepedihan demi kepedihan yang mereka rasakan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar. Karena itu pendengar, marilah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala fitnah akhir zaman. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wasluki adabu ya rabbi rabbani. Wasluki adabu.